kita main lagi Yuk Palapa Bombur. Terima kasih. Matur sembahun Pak Bos. Terima kasih. Asik. Terima kasih. Cinta kepadamu, hanya kepadamu. Shalalalalalalalala, shalalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala. Terima kasih. Matur nuwun. Onje, insya Allah Mas Bos nggih. Sabar dulu nggih. Matur suwun. Terima kasih, Bos. Terima kasih.